Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tiada terhitung, nikmat yang tiada terhingga. Tak mampu kita menghitung satu demi satu dari nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Karenanya, wajib kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala melalui siaran langsung ini. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan faidah, manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita, bagi orang-orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita, atau tetangga kita, dan masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita bincangkan adalah terkait kepada sikap tegas yang kita berikan kepada anak-anak, dan bukan sikap keras yang kita tonjolkan di hadapan anak-anak. Dari waktu ke waktu, statistik yang terkait dengan kekerasan anak semakin melonjak. Dari waktu ke waktu, kita semakin sering mendengar keluh kesah dari kalangan pendidik ataupun orang tua ketika seringnya terjadi kekerasan kepada anak. Dari waktu ke waktu, masyarakat kita semakin mempertontonkan sikap-sikap kekerasan yang itu tentu saja tidak baik untuk pendidikan anak-anak kita. Islam sebagai agama yang membawa rahmah, membawa kasih sayang kepada segenap makhluk yang ada di muka bumi ini dan segenap makhluk yang di luar bumi ini, maka pada hakikatnya, Islam mengajarkan tentang kasih sayang, tentang kelemah lembutan. Termasuk di antaranya kita dalam mendidik anak-anak kita. Prinsip dasar pendidikan itu adalah memberikan sikap rahmah, sikap kasih sayang, sikap arif walin, sikap lemah lembut yang diberlakukan kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Surat Ali Imran 159. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan keras hati, niscaya mereka akan menyingkir dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun atas mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Apabila engkau telah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki sifat rahmah. Karena sesungguhnya ketiadaan sikap rahmah akan menjadikan seseorang lari dari diri kita. Ketiadaan sikap rahmah akan menjadikan orang-orang menghindar dari hadapan kita. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh sangat tepat. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya sikap lemah lembut itu yang ada pada sesuatu, tiadalah sikap lemah lembut itu yang ada pada sesuatu kecuali akan memberikan sesuatu yang indah. Dan tidaklah sikap lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu jelek atau buruk. Hadis riwayat Muslim. Maka para pemirsa Radio Rasyid yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kita cermati bagaimana ajaran agama ini senantiasa mengutamakan, mengedepankan tentang sikap lemah lembut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai orang yang kita teladani, juga memberikan contoh yang demikian ini. Dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu beliau akan salat dengan membaca bacaan yang panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridu an utawwila fiha." Aku ingin di dalam salat tersebut membaca bacaan yang panjang. Fa asma'u buka'a sabi. Namun kemudian aku mendengar seorang anak kecil menangis. Fa atazawwaju fi salati karahiyata an asuqqa ala ummi. Maka kemudian aku meringkas salatku karena khawatir, takut menjadikan ibu dari anak kecil tersebut merasa susah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka pemirsa Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengungkapkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian peka, sedemikian sensitif melihat keadaan lingkungan. ketika beliau mendengarkan suara tangis sang anak, beliau mengurungkan niatnya untuk melamakan sholat, untuk memanjangkan sholat. Kenapa demikian? Karena beliau khawatir sang ibu akan gundah gulana, sang ibu akan gelisah, sang ibu akan menjadi sesuatu yang menyesakkan dadanya mendengar tangis sang anak yang dicintainya. Oleh karena itu, demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian bersikap anti kekerasan. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi, wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiada pernah memukul sedikit pun dengan tangannya, tidak memukul kepada istrinya, tidak memukul kepada pembantunya, kecuali saat beliau sedang berjihad di jalan Allah. Inilah panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau senantiasa memiliki sikap lemah lembut tersebut. Beliau senantiasa menampilkan sosok yang ramah, santun, ya, penuh kelemah lembutan. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut. Allah menyukai kelemah lembutan di dalam setiap urusan perkara. Maka pemirsa Radio Rasyid yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kita melihat bahwasannya sikap kekerasan itu adalah sikap yang tidak dikedepankan di dalam agama ini ketika kita mendidik, ketika kita bersikap di hadapan sesama manusia. Maka ketika kita berkaitan dengan mendidik anak-anak kita, bisa jadi anak-anak kita ya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Bisa jadi anak-anak kita melakukan sikap-sikap yang kita tidak menyukainya, atau bahkan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan syariat agama. Oleh karena itu, sikap kita di dalam menghadapi permasalahan yang demikian, hendaknya kita menunjukkan sikap tegas. Tegasi anak, tetapi jangan dikerasi anak. Apa beda sikap tegas dengan sikap keras? Sikap tegas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, yang namanya sikap tegas yaitu jelas dan terang, benar, nyata. Atau dalam pengertian, sikap tegas itu adalah sikap yang tentu dan pasti, tidak samar, tidak ragu. Sikap tegas itu adalah sikap yang tandas. Sehingga dikatakan ketegasan artinya kejelasan, kepastian, keterangan yang jelas dan pasti. Itu namanya sikap tegas. Adapun sikap keras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak mengenal belas kasihan, atau diartikan pula tidak lemah lembut. Ini sikap keras. Maka kekerasan itu artinya perihal yang bersifat atau berciri keras. Kekerasan maknanya perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Oleh karena itu, di sini kita bisa membedakan antara sikap tegas dengan sikap keras. Seseorang mungkin bersikap tegas dan bersikap keras, bisa saja. Contohnya, ya, ingat tadi pengertian keras bisa diartikan tidak lemah lembut, atau dengan kata lain kasar. Ya. Jadi bisa saja seseorang bersikap tegas dengan diiringi sikap keras atau kasar. Contohnya apa? Ya. Dia mengatakan kata diam, tetapi diiringi dengan sikap membentak. Ya. Dia mengatakan diam, seraya membentak. Ya. Dia tegas, tetapi diiringi dengan sikap keras atau kasar. Atau seseorang bersikap kasar saja. Contohnya, dia mengatakan sesuatu perkataan yang tidak baik. Ya. Saya ambil contoh misalnya, seseorang mengucapkan kata bodoh, ya, dengan intonasi seraya marah. Ya. Mengucapkan kata bodoh dengan diiringi emosi, itu artinya sikap kasar. Kenapa demikian? Karena di situ tidak mengandung unsur tegas. Apa itu unsur tegas? Unsur memberi penjelasan, memberi keterangan, memberi sesuatu yang pasti tentang kesalahan anak tersebut. Sehingga ketika seseorang mengatakan bodoh kamu, itu namanya kata-kata keras, kata-kata kasar, tidak memiliki ketegasan. Nah, yang terbaik diantaranya adalah sikap tegas saja. Artinya sikap tegas itu tidak harus dengan kata-kata yang meluncur keras misalnya. Seseorang bisa bersikap tegas bahkan hanya dengan menunjukkan gerakan tubuh dia di hadapan anak. Misalnya, menunjukkan gerakan mata. Ketika seorang anak melakukan satu perbuatan di hadapan kita yang tidak berkenan, kemudian kita pandang anak tersebut dengan memelototkan mata kita misalnya, itu menunjukkan gerakan mata kita, menunjukkan sikap tegas. Tidak perlu dengan mengucapkan kata-kata. Atau sikap tegas kita bisa ditunjukkan dengan hanya menatap tajam. Ketika seseorang atau ketika anak melakukan perbuatan yang tidak berkenan, kemudian kita pandang tajam dia, anak akan mengerti bahwasannya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sikap tegas bisa juga ditunjukkan dengan sikap menggelengkan kepala. Ya, misalnya seorang anak yang menginginkan sesuatu, kemudian orang tuanya tidak menyetujui, kemudian orang tua menatap anak itu seraya menggelengkan kepala. Maka anak akan memahami bahwasannya apa yang dia perbuat tidak disetujui oleh orang tuanya. Demikian juga sikap tegas bisa ditunjukkan dengan kita menempelkan telunjuk kita ke bibir kita. Misalnya contohnya ketika kita sedang berbicara di hadapan tamu, kemudian anak kita ingin bicara dengan kita, kemudian kita mengangkat telunjuk kita dan menempelkan ke kedua bibir kita. Anak akan paham bahwasannya dia disuruh diam karena orang tuanya sedang berbicara dengan orang lain. Itu sikap tegas, sikap tegas tetapi tidak mengandung unsur kekerasan. Sikap tegas tetapi tidak mengandung unsur kekasaran. Ya. Bisa juga sikap tegas dengan mengucapkan kata-kata tidak atau jangan dengan intonasi yang lemah lembut. Ya. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang minta nasihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan la taghdab. Jangan engkau marah. Menggunakan kata tidak atau jangan itu menunjukkan sikap ketegasan. Tentunya dengan diiringi intonasi ya, dari lisan kita yang disertai dengan lemah lembut. Pemirsa Radio Rasyid yang semoga senantiasa mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh dari sikap tegas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Umar Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, mengungkapkan bahwasannya ketika beliau berada di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika itu tangan beliau menyentuh makanan yang ada di tempat atau di wadahnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar Ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Hadis riwayat Bukhari. Wahai ananda, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tanganmu dan makanlah dari apa-apa yang ada di dekat atau sekitarmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengungkapkan tentang sikap tegas Nabi terhadap kesalahan ataupun terhadap perilaku yang tidak berkenan, yang perilaku itu kemudian diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ungkapan penuh nasihat, dengan ungkapan penuh perhatian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat, memberikan perhatian kepada sahabat kecil ini yang ketika itu tentunya dengan tanpa pengetahuan kemudian melakukan tindakan yang kurang berkenan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meluruskan sikap yang tidak baik itu untuk kemudian dalam bentuk nasihat Nabi menyampaikan sikap tegasnya agar apa yang diperbuat itu tidak dilakukan di kemudian hari. Ini adalah contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kejelasan sikap, memberikan sikap yang terang, benar, sikap yang nyata. Dengan kata lain, sikap yang tegas. Tegas berarti memberikan sesuatu yang pasti, memberikan sesuatu yang terang dan jelas apa yang harus dilakukan oleh seorang anak. Itu adalah sikap tegas. Berbeda dengan sikap keras atau sikap kasar, anak tidak mengetahui apa yang harus dia perbuat dengan kesalahannya itu karena dikerasi atau dikasari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dengan sikap tegas, seorang anak akan mengetahui, oh ini perbuatan salah dan yang benar adalah perbuatan yang semisal itu misalnya. Sebagaimana dicontohkan di sini, ketika Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu melakukan satu tindakan yang tidak berkenan, kemudian Nabi meluruskan tindakan tersebut dengan memberikan bimbingan, dengan memberikan perhatian dan tuntunan, sehingga kemudian seorang anak itu mengetahui apa yang harus dia perbuat, ya, dari perbuatan yang benar dan sesuai dengan tuntunan adab yang dibenarkan menurut syariat. Para pemirsa Radio Rasyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah diantara sikap-sikap yang harus kita tunjukkan ketika kita mendidik anak-anak kita. Saat anak melakukan satu bentuk kesalahan, saat anak mungkin karena ketidakfahaman, ketidaktahuan dia melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenan, maka tegasilah ia. Tegasi maknanya jelaskan, terangkan, ya, apa yang menjadi kesalahan dia. Kemudian jelaskan dan terangkan apa yang semestinya harus dia lakukan. Sehingga dengan sikap tegas ini, anak akan mendapatkan pencerahan. Pencerahan pertama, dia mengetahui mana yang salah. Pencerahan yang kedua, dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Tindakan apa yang benar yang harus dia lakukan. Dengan demikian, pendidikan anak akan semakin terarah. Pendidikan anak-anak kita akan semakin terbimbing dengan cara yang lebih baik. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekiranya cukup bagi kita untuk memberikan inspirasi bagaimana mendidik anak yang terbaik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.